Baik. Sudah berapa jenis mat yang telah kita pelajari sejak awal pembahasan? Nah, ada mat wajib, ada lagi mat jaiz. Nah, baik. Mat wajib dan mat jaiz yang menyebabkan ukurannya bertambah dari ukuran asli apa? Kenapa menjadi ada mat wajib, ada mat jaiz? Apa sebabnya? Bertemunya mat dengan huruf hamzah. Ya, dengan huruf hamzah. Nah. Kemudian juga sudah kita masuki pula jenis mat yang lain, mat lazim. Ya. Baik. Berapa panjang mat lazim? 6 harakat. Ya. Itulah ukuran maksimal, ukuran yang paling panjang dari mad, 6 harokat. Nah. Dan semua qurra untuk mad lazim ini sepakat ya, dengan ukuran 6 harokat ini. Ya, tidak ada yang berselisih atau memiliki riwayat yang lain. Semuanya memanjangkan mad lazim 6 harokat. Nah. Baik. Apa penyebab tambahnya ukuran pada mad lazim? Ya, sukun. Ya, bertemunya mad dengan apa? Sukun. Ya, sukun yang seperti apa? Sukun yang asli. Ya, sukun yang asli dan nama atau sebutan sukun ini mencakup apa? Sukun dan tasdid. Ya, sukun dan tasdid. Nah, karena ada sukun dan tasdid maka mad lazim nanti ada lazim mukhaffaf, ada lagi lazim apa? Musaqqal. Ya. Karena sukun ya, itu dulunya adalah sukun khafif ya. Nama lengkapnya apa? Sukun khafif, sukun yang ringan. Sedangkan tasydid ya, itu juga namanya dulu sukun, sukun yang syadid atau sukun yang thaqil. Ya, sekarang sebutannya sudah lebih sederhana, lebih mengarah ya, ada sukun, ada tasydid ya. Padahal semuanya juga sukun ya. Ya. Semuanya adalah sukun. Nah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mad lazim pada huruf. Kalau kemarin mad lazim pada kalimah, pada kata, sekarang mad lazim pada huruf. Itulah yang dinamakan dengan mad lazim harfi. Ya. Pembahasan mad lazim harfi dimulai dari halaman 14. Nah, di buku ini ya, judulnya itu apa? Mad lazim harfi, terus ada huruf-huruf aneh itu ya. Ro ro ro ro ro. Ini salah ketik. Bisa dilihat di atas judulnya mad lazim harfi, terus ada huruf-huruf apa itu? Rangkaian huruf yang tidak terbaca ya. Baik, buka dulu halaman 14 ya. Pembahasan kita adalah mad lazim harfi. Nah, ini salah ketik, ada nggak tahu tombol dari mana ya muncul huruf-huruf ini. Baik. Mad lazim harfi adalah mad lazim pada huruf-huruf hijaiyah yang munculnya adalah di awal-awal beberapa surat ya. Kita mendapati beberapa huruf hijaiyah dibaca namanya ya, misalkan nun, qaf ya, di awal beberapa surat ya, seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dan yang lainnya ya. Bila dikumpulkan maka huruf-huruf itu ya jumlahnya ada 14. Ada berapa? Ada 14 huruf. Ada di antaranya yang dibaca dengan mad lazim yang jumlahnya 8 huruf. Inilah yang akan kita bahas. Nun, qaf dan seterusnya. Ya, sekarang kita sebut ya, atau kita baca huruf-huruf ini sesuai dengan namanya ya, dan panjangkan dengan ukuran berapa? 6 harakat. Nun. Ya. Itu ada huruf, lalu di bawahnya itu ejaannya. Ya. apa? Ejaannya adalah nun dhammah wawu sukun nun sukun, ya. Qaf. Ya. Ejaan atau huruf ini berapa huruf? 3. Qaf, alif dan fa sukun. Shad. Ya. Jadi huruf yang ketiga huruf yang ketiga adalah sukun, asli sukunnya. Lalu yang huruf di tengah adalah huruf mad. Berikutnya, ain. Ya. Ejaan huruf ain 3 huruf, ain, wal ya sukun, wan nun sukun. Ya. Huruf yang kedua apa? Huruf lin. Ya, kalau tadi huruf mad, sekarang huruf lin. Ya. Ain, ya. Sin. Huruf yang di tengah adalah huruf mad, yaitu ya sukun. Lam. Kaf. Mim. Ya. Kalau kita lihat, maka mad lazim harfi terjadi pada huruf-huruf yang ejaannya adalah 3 huruf dan yang huruf di tengahnya adalah huruf mad atau huruf lin, alif sukun, ya sukun atau wawu sukun. Nah, baik. Untuk huruf ain maka bisa pula dibaca dengan ukuran yang lebih pendek, ya, 4 harokat, karena yang lainnya adalah huruf mad. Untuk ain yang di tengah, ya, dari ejaan huruf ain adalah huruf apa? Lin, ya. Makanya untuk panjang mad lazim pada ain bisa dibaca dengan 4. Nah, barakallahu. Nah, kita baca. Nun. والقلم وما يسطرون يسطرون ya po, ya, diupayakan huruf po betul-betul dibaca po, ya, bukan ta, tentu akan beda yasturun dengan yasturun, ya. Qaf. Wal Qur'anil Majid. Sad. Wal Qur'ani dzikr. Dzil. Dzal kasrah ketemu lagi dzal sukun. Dzil. Ya. Shad. Wal Qur'ani dzil dzikr. Nah. Yasin. Untuk sin termasuk huruf-huruf yang di atas, ya, yaitu yang dibaca dengan mad lazim harfi 6 harokat. Huruf ya dibaca dengan 2 harokat saja, ya. Tidak seperti sin, ya, panjang 6 harokat, tidak, ya. Ya sin cukup dengan 2 harokat. Yang dibaca 6 harokat yang seperti apa? Yang ejaan hurufnya terdiri dari 3 huruf, di tengahnya adalah huruf mad atau lin. Kalau huruf ya ejaannya berapa huruf? 2 saja. Ya, fathah dan alif. Ya, ya. Baik. Makanya dia dibaca seperti halnya mad tabii'i. Hamim. Huruf H seperti ya, hijanya hanya dua, ha fathah alif. Wal kitabil mubin. Tasin. Tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Nah, huruf ta dibaca dengan ukuran mad berapa harokat? Dua. Kenapa? Karena ejaannya hanya dua huruf, ta dan alif. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Baik. Ra berapa huruf, berapa harokat? Dua harokat. Karena ejaan huruf ra hanya terdiri dari dua huruf, ra dan alif. Alif, nah, dibaca dengan berapa? Dengan mat atau tidak? Nah, adakah bacaan mat pada huruf alif? Alif. A-nya panjang tidak? Lamnya? Kalau lamnya panjang, alif. Gimana? Biasanya antum panjang atau pendek? Pendek. Ya, alif gitu ya. Ya, enam. Jadi huruf ini namanya alif. Alifun. Huruf alif tersusun dari berapa huruf? Ejaan huruf alif tersusun dari tiga huruf. Alif itu sendiri, lam kasrah dan fa sukun. Enggak ada huruf matnya. Jadi untuk alif la madda fiha, tidak ada bacaan mad. Jazakallahu khair. Nah, praktek ya. Di mana mikrofonnya? Ah ya, pas di tengah ya. Ya. Tulang di tengah ya. Dari sana, dari pojok sekalian ya. Ya, ya. Ya. Betul. Satu baris saja, satu baris tapi sempurna. Nah, berikutnya baris ketiga empat. Shad dan yasin. Berikutnya. Alham. Atasnya belum ya? Hamim. Ya, hamim dulu. Hamim. Bawahnya ulang lagi yang apa? Qasin. Qasin. Tilka ayatu. Ya-nya panjang. Ayatu. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Nah. Ulang dari surat An-Naml ya, Tasin. Dan yang bawahnya Alif Lam Ra. Huruf ya panjang, ayat ya, ayat panjang. Nah, Mohsan, bawahnya santum. Nah, halaman berikutnya ada keterangan di atas, terapkanlah hukum tajwid dalam bacaan mad lazim harfi. Ini kalau huruf-huruf yang dinamakan dengan huruf muqatta'ah ini terangkai dalam mim ya, atau sin dan mim, ain sin ya. Maka terapkan apa? Terapkan ahkam ya, hukum-hukum yang berlaku ya. Nah, ini ada beberapa potong saja, beberapa potong cara membaca. Misalkan lam dengan mim terangkai ya, masing-masing dibaca dengan mad lazim ya. Baik, tentu tidak ada ayat lam mim, tidak ada ya. Ayat sin mim tidak ada. Yang ada apa? Ta sin mim ya, alif lam mim. Ini sekedar untuk praktek bagaimana caranya untuk menyebutkan lam dan mim ya, menerapkan ahkamnya, menerapkan ahkam. Baik, coba baca. Lam mim. Lam mim. Nah, kalau ingin mengetahui hukum yang dialami dalam bacaan ini, lihat ejaannya ya. Lam diakhiri dengan mim sukun. Mim diawali dengan mim. Terjadilah pertemuan mim sukun dengan mim. Itulah yang namanya idgham. Ya, terjadi idgham. Nah, berarti gunnahnya sempurna. Lam mim. Ya, demikian. Berikutnya sin dan mim. Sim mim. Ya. Baik. Suara nun pada sin sudah lebur ya. Karena mengalami idgham. Sin nun sukun ketemu mim. Nah, maka terjadilah idgham bi gunnah. Sim bibir langsung merapat. Ya, nun tidak lagi terbaca. Taib. Ain sin. Setelah dibaca 6 harokat, ain baru terbaca nunnya. Ya. Taib. Baca dulu matnya 6 harokat atau 4 harokat. Ya. Yang panjang bukan suara dengung, tapi yang panjang apanya? Madnya ya. Jadi kalau dipraktekan aing ini kurang tepat ya, tidak benar ya. Yang panjang 6 harokat itu apanya? Madnya, bukan suara nun sukun. Aing. Nah, baru terbaca nunnya yang samar karena mau bertemu dengan sin ya, terjadilah ikhfa. Ain sin. Qira. Ain sin. Sin kemudian diikuti qaf. Sin qaf. Sin sama-sama ikhfa, namun untuk yang ini gunnahnya tebal. Kalau ain ke sin, ain-sin tipis. Tapi sin ke qaf, sin ditebalkan. Sin qaf. Nah, demikian. Ya. Hal yang mirip dengan ini adalah ain diikuti shad. Ini juga terjadi ikhfa dengan gunnah yang tebal. Nah, yang tebal bukan ikhfa-nya, yang tebal apa? Suara gunnah. Ya. Ikhfa dalam kurung tebal, ikhfa dengan gunnah yang tebal. Ya. Ikhfa dalam kurung tipis, ikhfa dengan gunnah yang tipis. Ain shad. Ain shad. Coba diulangi, lam mim. Sin mim. Ain sin. Sin qaf. Ain sad. Pahami? Baik. Giliran siapa sekarang? Ayo, Pak. Tutup dulu buka antum. Ya. Nah, tutup dulu ya. Coba baca lam mim. Baik. Baca ain sin. Ya, terjadi apa ain sin? Ikhfa. Gunanya tebal apa tipis? Ya. Tipis. Nah. Ain shad. Baik, jazakallahu khairan. Sin mim. Terjadi apa? Idgham. Ya. Gunanya sempurna. Ya, tipis. Sin qaf. Ahsan. Cukup. Nah. Ndak ya Allah. Alif lam mim. Baca alif lam mim. Ya. Baik, Hasan. Baca alif lam mim ra. Ya, ra-nya dipendekkan. Cukup dua harokat. Mim ra. Ulangi. Baik, Hasan tuh. Berikutnya. Alif lam ra. Baca. Ya, ra-nya juga cukup dua harokat. Ulangi. Alif lam ra. Ya. Dari lam ke ra terjadi hukum apa? Idhar. Ya. Karena mim sukun ketemu ra, ya, jadinya gunnahnya tidak perlu pakai, tidak perlu lama. Lam ra secukupnya, ya. Lagi alif lam ra. Ya. Ra dua rakaat. Baik, san. Satu lagi, ta sin mim. tonya berapa rakaat? Dua. Tadi kepanjangan. Tosim mim. Baik, Hasan. Berikutnya. Ain sin qaf. Ya, ulang lagi. Masing-masing dari ain ke sin ada ikhfa, sin ke qaf ikhfa lagi. Ya, warnanya harus sempurna. Diusahakan sempurna. Baik. Akan tapi panjangnya kurang. Belum sampai 6 sudah sukun. Ain sin qaf. Coba. Baik, barakallah. Satu lagi. Nah. Kaf ha ya ain sad. Mana? Belum. Masing-masing dengan haknya. Mana yang 6 harokat, mana yang 2 harokat, mana yang mengalami ikhfa. Nah, ayo. Ulangi sekali lagi. De, ya, ada qalqalah. Jazakallahu khair. Nah, cukup. Baik, sekarang kita baca ayat-ayatnya. Alif Lam Mim. Zalika al-kitab la rayba fihi. Tanda waqaf yang sepasang titik tiga itu maksudnya apa? Berhenti boleh pada salah satu tanda. Ya. Boleh berhenti di salah satu tanda. Ya, tanda yang di awal ataupun tanda yang kedua. Ya. Jangan berhenti pada kedua tanda. Ya. Sehingga kalau kita berhenti pada raib, yang berikutnya fihi hudal lil muttaqin. Ya. Baik. Atau tidak dipakai semuanya tidak mengapa, ya. Langsung diwasalkan dari awal ayat sampai akhirnya. Alif lam mim ra. Dua rakaat ra-nya. Tilka ayatul kitab. Alif lam mim sad. كتاب أنزل إليك كتاب أنزل إليك طاسم تلك آيات الكتاب المبين طيب setengah yang lama keliru kayaknya ya yang covernya hijau ya Setelah tausin mim bukan tilka ayatul kitabil mubin. Baik. Ya betul, tausin mim tilka ayatul kitabil mubin. Surat Asy-Syu'ara dan surat Al-Qasas. Berikutnya. Hamim. Ain-sin-qaf. Kadhalika yuhi ilayk. ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا حركتين دو حركة تفضل kiranya masing-masing dua baris alif lam mim kurang panjang lam mim masih baris yang sama, baris alif lam mim, alif lam mim ra. Baris berikutnya alif lam mim shad ta sin mim. Baik, Hasan, barakallahu. Hadir, sama. Tasin mim. Alif lam mim shad dan tasin mim. Berikutnya. Nah. Berikutnya Hamim. Abdahu bidal maftuha, bukan abduhu, abdahu lain. Zikru rahmati baik. Fadal sama hamim kaf ha ya ain sin. Jadi masing-masing huruf perlu kita yakni ingat mana yang tidak ada matnya alif, ya, mana yang dibaca dengan dua harokat, ya. Ada berapa huruf yang dibaca dengan dua harokat? Lima. Hayyun tahur, ya, hayyun tahur, ha, ya. Contohnya hamim, ya, contohnya apa? Yasin, ya. Hayyun tahur, ta, contohnya tasin, ya. Tahur, ya, ha, contohnya kaf ha ya ain shad, ha dua harokat. Tahur ra, contohnya alif lam ra, ya, dua harokat. Nah, kemudian ketika kita mencapai huruf yang atau bunyi sukun pada huruf-huruf tadi, misalkan lam, ya, mim sukun, ya, maka perhatikan hukum apa yang dialami, ya, kalau ikhfa, ya, baca ikhfa nun misalkan, atau idgham atau idhar. Nah, yang dibaca idhar, berilah aliran yang yakni secukupnya, sesuai kadarnya, jangan dikurangi. Misalkan fa sukun pada alif, ya, dia kan dia mengalami hukum idhar alif lam, fa sukun ketemu lam kan idhar, ya. Jadi jangan dikurangi porsi aliran suara huruf fa. Contohnya alif lam, alif lam, harusnya alif lam, fa-nya fa sukun alirkan dulu alif lam, ya. Jangan buru-buru pindah ke lam, alif lam mim, ya. Kalau dia adalah huruf shad, ada dalnya qalqalah shad, ya, barakallahu fiik. Nah, demikian kurang lebih tentang mad lazim harfi. Nah, kalau mad lazim kilmi ada yang mutsaqqal, ada yang mukhaffaf, maka demikian pula pada mad lazim harfi. Ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Yang mukhaffaf adalah tadi misalkan nun, qaf, sad, ini mukhaffaf. Yang mutsaqqal yaitu huruf-huruf yang kemudian mengalami idgham. Misalkan sin ketemu mim, sim, maka sin ini namanya idgham, ini namanya apa? Mad lazim harfi mutsaqqal karena bertemu dengan tasydid. Sim, mim, lam, mim. Taib. Mungkin penamaan ini tidak usah terlalu menjadi apa namanya perhatian yang serius, ya. Harus dibedakan mana yang apa mukhaffaf mutsaqqal, tidak usah, ya. Yang penting kalau kita ketemu huruf ini baca dengan 6 harokat ya. Lalu terapkan hukumnya, mana yang idhar, mana yang ikhfa, mana yang idgham. Setelah itu ya, kita akan masuk pada talqin ya, surat-surat yakni apa namanya, surat ruqyah ya, Al-Fatihah dan juga Al-Mu'awwidzat ya, Al-Mu'awwidzat. Baik, insyaallah kita akhiri pelajaran sore ini dengan talqin 4 surat ini. Berhentilah pada setiap ujung ayat ya. Kalau tadi sebenarnya kita belum perlu atau belum harus mempraktekkan waqaf ya. Misalkan nun wal qalami wa ma yasturuna ya, wal qur'anil majid ya, kita belum diharuskan menerapkan waqaf. Nah, sekarang kita mulai menerapkan waqaf. Nah, kaidah mudahnya, aturan mudahnya adalah yang huruf terakhir dijadikan sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebelum huruf terakhirnya itu ada huruf mad, maka madnya jangan dibuang, tetap dibaca ya. Bahkan bisa bertambah ukurannya. Yang aslinya 2 rakaat Ar-Rahimi bisa jadi tambah sampai 4 atau 6 harokat. Karena apa? Karena saat waqaf akhirnya bertemu dengan sukun, mirip dengan mat apa? Mat lazim yang dibaca dengan 6 harokat. Maka untuk yang seperti ini pun juga bisa dibaca seperti mat lazim 6 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. Berikutnya surat قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. Dal yang dhammah tain di atasnya dijadikan su dan dal sukun. Dan sebelumnya tidak ada mad, maka juga sama, jangan dikasih mad. Ahad ya. Tidak selalu waqaf itu ada madnya terlebih dahulu, enggak ya. Ini contohnya, tidak ada mad sebelum waqaf. Allahus Samad. Qalqalannya langsung, jangan tertunda. Contoh yang kurang tepat, Allahus Samad. Nah, ini terlambat. Langsung. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada tanda mim ya, di atas dal, ya, di samping apa? Samping dhammah. Maksudnya apa? Akan terjadi hukum qalb, iqlab, bila dilanjutkan, diwasolkan, karena setelahnya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس طيب demikian kita cukupkan dulu pelajaran kita apa yang telah kita pelajari mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktikkan sallallahu wasallam tabaraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.